Kusangka engkau pencipta bahagia, ternyata engkau pembawa derita. Cinta kasihmu hanya pelarian, pengisi jiwa dalam kesepian. Terlalu cepatnya aku jatuh cinta, akhirnya diriku kini yang merana. Ku sangka cintamu oh semanis madu, tapi yang ku rasa sepahit empedu. Cinta kasihmu hanya pelarian, pengisi jiwa dalam kesepian. Sepahit empedu. Kusangka engkau pencipta bahagia, ternyata engkau pembawa derita. Cinta kasihmu hanya pelarian, pengisi jiwa dalam kesedihan.